Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung dari bulan Ramadan. Dan kita telah melewati 2/3 dari bulan Ramadan. Tersisa lagi bagi kita beberapa hari di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Perhatikanlah begitu cepatnya hari-hari berlalu tanpa terasa, padahal kita baru masuk. Kita merasa kemarin kita baru memasuki awal Ramadan, dan kini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Dan juga kita telah berada pula di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana ini merupakan hari-hari terbaik yang ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menggunakan kesempatan yang baik ini, menggunakan fursah, kesempatan yang begitu agung yang terdapat pada 10 terakhir bulan Ramadan dengan al-amal as-salih, amalan-amalan salih. Dan juga hendaknya kita tutup bulan Ramadan ini dengan amalan kebaikan, karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya, tergantung keadaan penghujung terakhirnya. Nah, amalan seseorang itu dilihat sukses, berhasil atau tidaknya, itu dilihat bagaimana keadaan terakhir. Keadaan awal tidak menentukan, tetapi yang menentukan berhasil atau tidak berhasilnya adalah keadaan terakhir, kondisi seorang hamba. Sehingga seorang yang meninggal di atas kebaikan, keadaan akhirnya di atas kebaikan, maka sungguh dia telah meraih husnul khatimah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya seluruh amalan itu tergantung penutupnya. Maka kita tutup bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh, dengan kebaikan. Jangan sampai kita hanya semangat di awal Ramadan, kemudian ketika telah menjelang akhir-akhir dari bulan Ramadan justru kita lalai. Padahal sebenarnya akhir-akhir dari bulan Ramadan ini merupakan kesempatan terbaik yang bisa diraih seorang hamba pada bulan Ramadan tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah malam, satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadr. Malam yang lebih baik amalan dikerjakan di malam itu jika seorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal dengan amalan saleh menepati malam Lailatul Qadr, telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Balasannya adalah amalan yang dia kerjakan, satu kebaikan yang dia kerjakan pada malam tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah seakan-akan dia beramal 1000 bulan, bahkan lebih baik darinya, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih beberapa bulan. 1000 bulan jika dihitung dengan tahun itu 83 tahun lebih. Bayangkan siapa dari kita yang mampu hidup sepanjang usia tersebut. Sehingga betul Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim wa la yuhram khairuha illa mahrum. Tidaklah orang yang terlewat dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali adalah orang yang betul-betul terhalang dari seluruh kebaikan. Jadi orang yang tidak menggunakan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan sehingga dia tidak mendapati keutamaan Lailatul Qadar, dia melalaikan waktu-waktunya sehingga dia tidak bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar, sungguh dia adalah orang yang betul-betul terhalang dari kebaikan. Inilah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam pula beliau betul-betul mengkhususkan 10 terakhir dari bulan Ramadan ini beliau khususkan untuk lebih fokus dalam beribadah kepada Allah. Beliau khususkan 10 hari terakhir ini dari hari-hari yang lain. Tidak sebagaimana sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan dibandingkan yang lainnya. Dan juga dalam riwayat yang disebutkan pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya lailah. Jika Rasul telah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ahya lailah. Apa yang beliau lakukan? Ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Wa syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya. Ahya lailah, di 10 terakhir bulan Ramadan beliau menghidupkan malam-malamnya. Tidak seperti malam-malam selain 10 terakhir. Di awal-awal Ramadan, di malam-malam pertengahan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail, kemudian istirahat, ada waktu istirahatnya, ada waktu tidurnya. Tetapi ketika beliau telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau tidak tidur. Beliau hidupkan seluruh malamnya tanpa mengambil waktu untuk tidur. Istirahatnya di siang hari. Inilah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kenapa beliau melakukan yang seperti itu? Dalam rangka untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Bayangkan seorang nabi yang sudah memiliki posisi yang seperti itu tidak kemudian bersantai-santai, tidak kemudian meraihkan kebaikan tersebut, tidak, bahkan beliau adalah orang yang paling semangat untuk meraih kebaikan ini. Sehingga mari kita semua mencontoh nabi kita alaihi salatu wassalam, contohlah petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, gunakanlah sisa-sisa Ramadan yang masih ada ini dengan kebaikan. Tutuplah bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Barangkali kita tidak menemui bulan Ramadan di tahun depan. Barangkali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Demikianlah seorang muslim tidak tahu kapan ajal akan menjemput dia. Sehingga hendaknya dia menggunakan kesempatan-kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Maka siapa yang telah berbuat baik di hari-hari sebelumnya, hendaknya dia terus melanjutkan istimrar, lakukanlah kebaikan tersebut sampai selesai bulan Ramadan. Teruskan di atas kebaikan. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah terus menerus sampai ajal menjemputmu, sampai datang kematian. Bukan berarti kita beribadah kepada Allah khusus hanya pada bulan Ramadan, tidak. Terus menerus kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Inilah seorang mukmin yang hidup untuk akhirah. Tujuan hidupnya adalah akhirah. Dia hidup di dunia ini untuk mencari bekal untuk akhiratnya. Demikianlah kebahagiaan seorang hamba, bukanlah di dunia. Kebahagiaan yang hakiki adalah di yaumul akhir, di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, seseorang jika dia ingin meraih kebahagiaan, jangan dia tertipu dengan dunia. Bayangkan Rasul alaihi salatu wasalam menggambarkan kepada kita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Yu'ta bi aba'asi rajulin, atau yu'ta bi aba'asi rajulin fid dunya wa huwa min ahli al-jannah fayughmasu ghamsatan fil jannah fayuqalu lah hal ra'aita na'iman qad, hal ra'aita bu'san qad, qala la wallah. Didatangkan di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, didatangkan nanti di hari kiamat orang yang kondisinya paling payah di dunia ini, orang yang kondisinya paling melarat, paling susah di dunia. Bayangkan, orang yang paling susah di dunia, tidak ada lagi yang kedua. Dia satu-satunya orang yang paling menderita di dunia, padahal dia penduduk jannah. Penderitaan yang dia rasakan sejak lahirnya sampai mati dalam keadaan menderita. Cacat tubuhnya, tidak ada yang menganggap dia serba kekurangan, susah-susah yang dia jalani hidupnya dalam keadaan terus di atas derita dan derita. Orang yang paling derita di dunia itu nanti didatangkan di hari kiamat dan dia termasuk penduduk jannah. Satu kali celupan Allah celupkan ke dalam jannah, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan sedikit pun? Dia mengatakan, demi Allah, tidak wahai Rabbku, tidak, aku tidak pernah merasakan yang namanya kesengsaraan. Padahal dia orang yang paling sengsara di dunia, tetapi satu kali celupan, baru satu kali celupan, bagaimana kalau dimasukkan selama-lamanya? Ini, bayangkan kenikmatan dunia semua. Anggaplah kita orang yang seperti ini kondisinya. Anggaplah kita adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Tetapi kita di atas ketaatan kepada Allah. Kita berada di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah. Kita orang yang paling susah hidupnya, serba kurang, serba susah, payah. Kemudian di hari kiamat dicelupkan satu kali celupan. Semua rasa susah payah, semua derita yang dia rasakan seumur hidup di dunia itu hilang seketika. Satu kali celupan. Hilang. Ditanya, apa kamu pernah merasakan kesengsaraan? Suatu derita yang pernah kamu rasa? Tidak. Tidak pernah ya Allah. Yang aku rasa selama ini adalah nikmat. Satu kali celupan ke dalam jannah. Bayangkan kalau masuk jannah, belum masuk jannah, masih dicelupkan. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, wa yu'ta bi an'ami rajulin min ahli nar fayughmasu ghamsatan fi jahannam. Didatangkan pula di hari kiamat nanti orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, orang nomor satu, paling kaya raya dalam sepanjang masa seumur dunia ini, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, serba di atas kenikmatan. Tidak ada orang kedua, tidak ada yang pernah menyaingi sepanjang sejarah. Dia adalah orang yang ternikmat hidupnya di dunia. Didatangkan orang yang seperti ini di hari kiamat dan dia termasuk ahlun nar. Anggaplah dia itu adalah orang yang, anggaplah kita misalnya, na'udzubillah, kita bisa melakukan, mendapat, merasakan kenikmatan yang sangat nikmat misalnya, tetapi kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita terus di atas perkara-perkara yang mungkar, kita terus melakukan apa yang Allah haramkan. Anggaplah kita orang yang paling nikmat, tetapi kita di atas kekufuran, di atas kemaksiatan. Na'udzubillah. Didatangkan orang yang seperti ini di hari kiamat, dicelupkan satu kali celupan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, Hal ra'aita na'iman qad, wahai hambaku, apa pernah kamu merasakan sedikit kenikmatan? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan suatu kenikmatan apapun. Satu kali celupan dalam api neraka. Padahal dia hidupnya di dunia, orang yang paling nikmat hidup di dunia, dari lahir sampai mati gak pernah menderita. Di atas kenikmatan, orang nomor satu di dunia. Tetapi satu kali celupan dalam an-nar, hilang semuanya. Bayangkan, kenikmatan yang dia rasakan semua itu habis dengan satu kali celupan dalam an-nar. Na'udzubillah, bayangkan, itulah kenikmatan dunia. Apa yang kita dapat dari dunia ini tidak sebanding, tidak bisa menandingi kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan yang kita rasakan di dunia di atas kemaksiatan kepada Allah tidak bisa kita sanggup menanggung beratnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang yang seperti tadi, hilang semua nikmat yang dia rasakan itu satu kali celupan. Maka ini merupakan perkara yang sangat besar, hendaknya seorang mengingat bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat dia untuk bersantai-santai, tempat untuk bermain-main. Tidak, kehidupan di dunia ini untuk akhirat. Kehidupan seorang mukmin, orang yang bertakwa, tentunya dia gunakan kesempatan-kesempatan, terlebih waktu-waktu yang mulia itu dengan kebaikan. Tidak mungkin dia melewatkan waktu-waktu yang seperti ini dengan kelalaian. Namun yang sangat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin di akhir-akhir bulan Ramadan justru semakin jauh, justru mereka sibuk dengan pergi, pepergian, sibuk dengan rekreasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sibuk dengan perbelanjaannya, dengan berbagai macam perbelanjaan, mempersiapkan Idul Fitr, sibuk akhirnya habis waktunya dan dia tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Ini orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Contohlah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangan kita mencontoh orang-orang yang jelek, orang-orang yang jauh dari agama Allah, orang-orang yang keadaannya lebih mementingkan dunia daripada akhirah. Hendaknya kita mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita terlewat dari keutamaan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam ganjil. Itu lebih diharapkan daripada malam-malam genap. Malam-malam ganjil yaitu 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu lebih diharapkan Lailatul Qadar terjadi padanya. Dan yang lebih diharapkan dari malam-malam ganjil ini tanggal 27 bulan Ramadan, malam 27, itu yang lebih diharapkan. Dan Lailatul Qadar setiap tahunnya itu berbeda, tidak selalu ada dalam satu malam. Misalnya tahun ini tanggal 21, mungkin di tahun depan berbeda 3, tidak seperti tahun ini. Sehingga inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan kapan terjadinya Lailatul Qadar supaya hamba-hambanya itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul fokus dalam beribadah sampai sampai beliau i'tikaf. I'tikaf memutus seluruh hubungan dengan dunia dan beliau i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, tidak menggauli keluarganya, sibuk dengan amalan-amalan saleh, menghidupkan seluruh malam penuh dihidupkan dengan ibadah kepada Allah, tilawatul Quran, az-zikr, ad-du'a dan seterusnya dari sedekah dan amalan-amalan saleh yang lain. Kemudian ikhwani fillah, tersisa berapa waktu lagi, kita insyaallah akan sedikit mengulang kembali pelajaran kita pada kitab Zakatul Fitr. Berhubung sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah yang agung ini, az-zakah, maka alangkah baiknya kita kembali sedikit mengulang pelajaran kita yang telah kita pelajari tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, sebagaimana yang telah pernah kita lalui pembahasannya, merupakan perkara yang wajib. Disebut dengan zakat fitrah dikarenakan zakat tersebut merupakan sebab fitrah berbukanya seorang dari bulan Ramadan. Adapun hukumnya, maka hukumnya adalah wajib, fardu ain ala kulli muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasul alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitrah ini bagi orang yang shaim untuk mensucikan dia dari hal-hal yang mengotori puasanya, baik berupa al-laghu yaitu ucapan yang sia-sia, war-rafath yaitu ucapan kotor dalam puasanya, sehingga dengan zakat fitrah maka ditebuslah, mensucilah puasanya dengan ditebus. Apa-apa yang kurang dari puasa dia itu ditebus kesuciannya dengan zakat al-fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun yang mana puasa Ramadan diwajibkan, yaitu tahun kedua Hijriah, tahun kedua setelah hijrah Rasul alaihi salatu wassalam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasul mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan sebesar satu sa' dari kurma, dari gandum, alal abd, atas setiap hamba budak, wal hur, orang merdeka, wal zakar, laki-laki, wal untha, wanita, wal saghiri, wal kabir, minal muslimin, besar maupun kecil dari kalangan kaum muslimin. Sehingga syarat wajibnya zakat adalah yang pertama, seorang muslim dia harus seorang muslim. Dan yang kedua, syarat wajibnya zakat fitrah, yaitu dia memiliki harta yang lebih, kadar yang lebih dari kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya di hari Id dan malam Id. Jadi kapan zakat fitrah? Kapan zakat fitrah, kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Jawabannya, kepada seluruh muslim yang mendapat kelebihan harta yang lebih selama satu hari Id. Jadi jika dia memiliki harta yang lebih untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya lebih dari malam dan hari Id, jadi dia sudah memiliki beras apa yang dibutuhkan oleh keluarganya selama satu hari Id, ada harta yang lebih, maka dia telah terkena kewajiban zakat fitrah. Dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Ini syarat kewajiban zakat fitrah. Yang pertama muslim, yang kedua dia adalah orang yang mampu. Apa itu kadar kemampuan dalam membayar zakat fitrah? Tidak seperti zakat mal yang lain. Kadar kemampuannya dia memiliki harta yang lebih untuk menafkahi keluarganya lebih dari satu hari Id. Maka dia harus mengeluarkan dan membayar zakat fitrahnya. Dan disunnahkan, atau seseorang mendapat kewajiban mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan atas keluarga yang dalam tanggungannya. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi asal kewajiban ini ditujukan kepada setiap masing-masing mendapat kewajiban. Tapi tidak mengapa seorang kepala keluarga menafkahi semua yang di bawah tanggungan nafkahnya. Maka jika ada orang tua yang di bawah tanggungan nafkah dia, dia harus juga mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya. Dan disunnahkan pula bayi yang masih dalam kandungan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Bayi yang masih dalam kandungan, jika seorang memiliki, atau jika seorang ibu sudah masuk usia kehamilannya lebih dari 4 bulan, sudah ada ruh di dalamnya, maka disunnahkan untuk orang tua mengeluarkan zakat fitrah atas janin yang masih dalam kandungannya ini. Tetapi tidak wajib, tidak wajib, hanya sunnah. Sebagaimana athar as-sahabah, athar Uthman radhiyallahu an, bahwa mereka mengeluarkan zakat untuk janinnya yang masih dalam perut. Permasalahan berikutnya, apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain yang bukan dalam tanggungannya? Misalnya seorang, bolehkah dia mengeluarkan zakat fitrah saudaranya atau temannya? Dia keluarkan zakat fitrah temannya atau kawannya? Jawabannya boleh, namun harus dengan syarat meminta izin atau telah diberi izin oleh orang yang dia keluarkan zakatnya, harus mendapat izin darinya. Inilah tentang syarat kewajiban zakat fitrah. Adapun permasalahan berikutnya tentang kadar yang wajib yang harus dikeluarkan, takaran yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Takarannya adalah 1 sha'. Takaran zakat fitrah adalah 1 sha'. 1 sha' adalah 4 mud, sebagaimana yang sering kita lalui. 1 sha' itu adalah 4 mud. 1 mud itu ukurannya penuh, atau seukuran 2 telapak tangan orang dewasa penuh. Itu 1 mud. 2 telapak tangan jika digabung, maka isi yang memenuhi kedua telapak tangan orang dewasa ini itu adalah 1 mud. 1 sha' adalah 4 mud. Jika dikonversikan dengan kilogram, maka terdapat perselisihan pendapat antara para ulama. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan 2 1/4 kilo, ada juga yang mengatakan 2 1/2 kilogram, ada juga pendapat yang berikutnya yaitu mengatakan 3 kilo. 3 kilogram, dan ini yang lebih berhati-hati. Maka itulah takaran yang harus dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat fitrah, 2,5 sampai 3 kilo, 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Apakah boleh lebih dari takaran batas ini? Jawabannya, jika dia melebihkan takaran tersebut dalam rangka karena keyakinan, meyakini bahwa itu lebih baik, maka ini tidak boleh. Tidak boleh lebih dari itu, asalnya tidak boleh. Lebih dari takaran tersebut tidak boleh, karena ini telah menyelisihi apa yang telah disyariatkan Rasulullah SAW. Kecuali jika seorang ingin sedekah, maka tidak mengapa. Tapi yang lebih utama, kata para ulama, jangan digabungkan dengan kadar takaran zakat fitrah. Jika dia ingin sedekah, keluarkan yang lain. Sudah dikeluarkan ini beras untuk zakat, kemudian dia sumbangkan harta yang lain, atau dia kasih, ini tambahan dari saya, bukan untuk zakat, ini untuk sedekah. Tapi tidak ditambahkan dalam kadar zakatnya, karena tidak boleh. Ini menyelisih hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lebih utama adalah mencocoki sunnah, mencukupi dengan sunnah, itu lebih utama daripada berlebihan dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Adapun jenis barang yang dikeluarkan dari zakat, maka apa itu? Disebut oleh para ulama bahwa yang dikeluarkan dari zakat adalah makanan pokok suatu daerah. Setiap daerah memiliki makanan pokok masing-masing, sehingga yang dikeluarkan dari zakat adalah makanan pokoknya tersebut. Misalnya negeri kita, maka makanan pokok kita adalah nasi atau beras, maka itulah sebagai zakatnya. Adapun di zaman Rasul, maka makanan pokok mereka adalah gandum, kurma, akid, yaitu susu yang dikentalkan, yang dikeringkan, atau kismis, yaitu makanan pokok di zaman Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan dalam banyak hadis bahwa mereka mengeluarkan zakat fitrah dalam 4 jenis ini. Tetapi ini bukan berarti bahwa pengkhususan harus dari 4 jenis tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang rajih bahwa ini bukan pengkhususan. Bukan pengkhususan, dikarenakan ini adalah makanan pokok mereka, sehingga yang disebut hanyalah itu. Wa illa, maka seluruh makanan pokok yang ada pada suatu daerah, maka itulah yang dikeluarkan darinya. Dan tidak boleh dalam mengeluarkan zakat fitrah dari harta yang terdapat cacat padanya. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari sesuatu yang terdapat cacat padanya, seperti beras yang sudah basah, sudah bau, sudah kotor, banyak hewannya. Ini tidak boleh, ini cacat. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat dari yang terdapat cacat padanya, dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhih illa an tughmidu fihi. Jangan sekali-kali kalian memilih yang buruk untuk dinafkahkan. Jangan kalian memilih yang jelek-jelek itu untuk dijadikan nafkah, untuk dijadikan sebagai sedekah, sedangkan kalian saja tidak mau mengambilnya. Rasulullah Azza wa Jalla melarang, sehingga tidak boleh dalam mengeluarkan zakat dari hal yang terdapat cacat padanya. Dan tidak dipersyaratkan harus yang baru, tidak. Tetapi selama itu adalah baik, maka ini sudah sah. Tetapi tentunya yang lebih utama adalah yang terbaik. Yang terbaik, maka itu jenis harta yang terbaik. Jika dia keluarkan dengan ridhonya, maka itu tentunya lebih utama. Tentunya lebih utama, tapi tidak syarat. Tidak syarat, namun itu yang afdal. Tidak mesti harus dipersyaratkan harus sesuai dengan yang dia makan di sehari-harinya di rumah, tidak. Kadar yang sah adalah selama itu masih baik, masih bisa dikonsumsi, maka itu sudah sah. Tidak terdapat kecacatan padanya, maka itu sudah sah. Tetapi jika ingin lebih utama, maka tentunya lebih, cari yang lebih baik lagi kualitasnya, maka itu tentunya lebih afdal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebagaimana kita suka dengan hal-hal yang kualitasnya baik, tentunya itu juga lebih utama untuk dinafkahkan dan disedekahkan. Adapun Permasalahan berikutnya terkait waktu pengeluaran zakat. Kapan waktu pengeluaran zakat fitrah? Waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua waktu. Ada waktu wajib dan ada waktu mustahab. Ada waktu wajib dan ada waktu mustahab. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari akhir dari bulan Ramadan. Maka siapa saja yang mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti dia telah mendapat kewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Siapa saja yang mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti dia telah mendapatkan kewajiban zakat fitrah. Sehingga orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan tidak terkenai kewajiban zakat fitrah. Tetapi jika dia meninggal setelah terbenamnya matahari, maka wajib bagi ahli waris mengeluarkan zakat fitrahnya. Bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tetapi bayi yang telah terkena, bayi jika lahir sebelum terbenamnya matahari dan dia hidup sampai terbenamnya matahari, maka dia telah terkena kewajiban zakat fitrah. Wajib bagi wali untuk mengeluarkan zakatnya. Maka bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Jadi waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah di saat tenggelam terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Inilah waktu wajib dan waktu pengeluaran bulan Ramadan, waktu pengeluaran zakat fitrah ada dua. Ada waktu yang utama dan ada waktu yang boleh. Jadi waktu yang boleh itu kapan kita mengeluarkan zakat fitrah kita? Kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah kita? Jawabannya ada dua waktu. Jadi waktu wajib ya, waktu wajib. Kapan seorang terkena kewajiban, yaitu ketika tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan. Sekarang kapan dia harus membagikan mengeluarkan zakat fitrah? Ada dua waktu. Waktu yang pertama yaitu dua hari sebelum hari raya, sebelum berakhirnya Ramadan, yaitu dimulai tanggal 28, 29. Ini boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari tanggal 28 atau 29, sebagaimana atsar sahabah radhiyallahu anhum, mereka mengeluarkan zakatnya di tanggal 28 dan tanggal 29 dikarenakan ada kesibukan di akhir-akhir Ramadan. Maka ini boleh. Dan tidak boleh di tanggal 27, 26 sebelum tanggal 28, tidak boleh. Sehingga siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum tanggal 28, dia harus mengeluarkan lagi nanti di tanggal 28. Dia harus mengeluarkan di akhir Ramadan, dia harus mengeluarkan zakat fitrah lagi, karena tidak sah, itu bukan teranggap sebagai zakat fitrah. Itu waktu pengeluaran yang boleh. Dan waktu pengeluaran yang utama adalah sebelum berangkatnya manusia menuju salat Id. Sebelum berangkatnya kaum muslimin menuju salat Id, yaitu setelah salat subuh. Itu adalah waktu yang utama. Tetapi jika tersibukkan dan tidak mampu, maka boleh sebelum itu dibagikan zakat fitrah. Bolehkah kita mewakilkan kepada orang lain untuk membayar zakat fitrah? Jawabannya boleh, namun dengan syarat dia mengeluarkannya pada waktunya. Misalnya, saya menitip kepada fulan, tolong nanti keluarkan zakat fitrah saya ini, saya beras ini saya titip ke kamu, atau belikan saya beras, nanti keluarkan untuk zakat fitrah saya. Apakah boleh yang seperti ini? Boleh, namun dengan syarat orang yang menjadi wakil itu mengeluarkan pada waktunya. Walaupun misalnya di awal Ramadan sekalipun, misalnya kita telah memerintahkan kita mencari wakil untuk mengeluarkan zakat fitrah, kita boleh. Wahai fulan, tolong keluarkan zakat fitrah saya nanti di akhir Ramadan. Jika dia adalah orang yang bisa dipercaya dan dia mengeluarkan pada waktunya, maka ini boleh. Yang penting mengeluarkannya itu pada waktunya. Demikianlah. Inilah waktu pengeluaran zakat fitrah. Kemudian kepada siapa zakat fitrah dibagikan? Jawabannya, zakat fitrah dibagikan hanya kepada satu jenis dari golongan orang-orang yang boleh menerima zakat, yaitu al-masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin. Siapa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki kecukupan atau kurang. Adalah orang yang man yajidu nisf kifayat, adalah orang yang hanya mendapati setengah dari kebutuhannya. Misalnya dia kebutuhan satu bulan adalah 2 juta. Maka kebutuhan sebulannya dia misalnya 5 juta anggap. dan dia hanya mendapat pemasukan setengahnya, maka dia adalah orang miskin. Adapun orang fakir, maka dia kondisinya lebih di bawahnya orang miskin. Dia sebulan membutuhkan 5 juta, tetapi dia hanya mendapat 1 juta atau 2 juta, maka ini adalah orang fakir. Tapi itulah terkait zakat fitrah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.